Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana menjawab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengutamakan beliau atas Musa? La tufaddiluni ala Musa. Padahal beliau sendiri telah mengatakan pada hadis yang lain, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Menjawabnya bagaimana Pak Muhammad? Taib. Nah, larangan tersebut dibawa pada kondisi pengutamaan karena ta'assub, karena fanatisme saja. Kenapa kita bawa pada kondisi ini? Ma'il. Kenapa kita bawa pada kondisi larangan mengutamakan beliau, yaitu mengutamakan Nabi atas Musa, apabila karena ta'assub semata? Baik. Karena apa? Karena kita melihat sababul wurudnya, sebab datangnya hadis ini. Nah, kenapa kita bawa pada konteks ta'assub? Karena apa? Karena sababul wurudnya berhubungan dengan persengketaan antara seorang Muslim dengan Yahudi. Taib, maka dibawa ke situ. Nah, ini yang menjadikan jawaban ini memiliki sisi kuat. Kenapa? Karena sesuai dengan sababul wurud. Dan di sana ada jawaban yang lain yang lebih mudah, juga memiliki sisi kekuatan. Apa, Arin? Nah, Nabi melarang la tufadduluni ala Musa, nah, sebagai bentuk tawaduk beliau. Nah, walaupun hakikatnya beliau apa? Beliau adalah seorang yang paling utama, jelas Nabi Musa lebih utama dari Musa. Sehingga kalau pelarangan sebagai konteks atau sebagai bentuk tawaduk beliau tidak sampai derajat muharram. Nah, tapi sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, wa amma ma yurwa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, wa anna ba'd ash-shuyukh qala la yufassaru lahum hadha al-hadith hatta yu'ta malan jazilan. Atau la yufassiru lahum hadal haditha hatta yu'ta malan jazilan. Falamma a'tauhu fassarahu bi anna kurba Yunus min Allahi wa huwa fi badnil huti kakurbi min Allahi laylatal mi'raj. Tayyip. Adapun yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kalian utamakan aku atas Yunus ibni Matta. Dimaksud adalah Nabiullah Yunus, nama beliau Yunus ibnu Matta. 6. Cuman hadits ini khonifillah dengan lafaz seperti ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau mengisyaratkan tentang batilnya. Wa amma ma yarwihi ba'dun nas annahu qala tufaddiluni ala Yunus ibn Matta wa yufassiruhu bi istiwa'i hali sahibil mi'raji wa hali sahibil hud fanaqlun batilun wa tafsirun batil. Ini penukilan yang batil. Penukilan batil yaitu riwayat itu la tuhadziluni ala Yunus ibn Mata. Kemudian penafsiran yang batil ketika apa ditafsirkan kesamaan kondisi ketika Yunus berada di perut apa? Ikan dengan kondisi Nabi ketika apa? Mi'raj di tempat tertinggi disamakan. Ini tentunya juga tafsir yang batil. Dan Syekhul Islam dalam Talbisul Jahmiyah juga menegaskan waqad bayyana kadhiba hadzal hadis. Menunjukkan hadis ini hadis yang kadhib. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau terhadap syarat tahawiyah la a'rifu lahu aslan bihadzal lafaz. Aku tidak mengetahui untuk lafaz ini asal sehingga hadisnya ikhwan hadis maudhu'. Nah kalau demikian berarti jawaban paling mudahnya apa? Bagaimana menjawab perkataan Nabi la tufadziluni ala Yunus ibn Matta? Berarti bagaimana jawabannya, Talha? Hadisnya maudhu', enggak pantas untuk disinkronkan dengan hadis yang sahih. Nah, jelas. Taib, dan dulu sebagian syuyukh an-naba'dah syuyukh qal, nah yang dimaksud asy-syekh di sini adalah Imamul Haramain Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni. Taib, kisahnya ikhwan disebutkan oleh Ibn al-Arabi dalam Ahkamul Quran. Katakan ini digambarkan secara umum dulu, kita baca di matannya, di syarahnya. Wa anna ba'd asy-syuyukh qala la yufassiru lahum hadzal haditsa hatta yu'ta malan jazilan. Sebagian syekh mengatakan tidak mau menafsirkan bagi mereka hadis ini sampai diberi uang yang banyak. Kasih uang dulu, nanti saya tafsirkan makna hadis ini. Falamma atauhu fassara. Setelah mereka memberi dia uang, maka dia pun menafsirkan hadis dengan tafsir apa? Bi anna qurba Yunus minallahi wa huwa fi batnil hud ka qurbi minallahi lailatal mi'raj. Itu bahwasanya kedekatan Yunus dengan Allah dalam keadaan beliau berada di perut ikan seperti kedekatanku dengan Allah di malam Mi'raj. 6. Wa'addu hadha tafsiran azimah, dan mereka menganggap ini adalah penafsiran yang Masya Allah keren, mantap, penafsiran yang luar biasa. Wa hadha yadullu ala jahlihim bi kalamillahi wa bi kalami rasulihi lafdhan wa ma'na. Dan ini menunjukkan atas kejahilan mereka tentang kalamullah dan kalam rasulnya baik secara lafaz maupun secara makna. Baik. Adapun kisah yang disebutkan oleh Ibnul Arabi ikhwan dalam Ahkamul Quran, beliau mengatakan Su'ila Abu al-Ma'ali halil bari ta'ala fi jihah. Ini asal muasalnya, yaitu al-Juwayni ditanya halil bari ta'ala fi jihah, faqala la huwa ya ta'ala an dhalik. Apakah al-bari yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada pada suatu arah? Maka dia menjawab tidak, dia maha suci dari yang demikian itu. Ila lahu mad dalil. Sekarang dikatakan apa dalilmu? Mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari al-jihah, dari suatu arah. Qala ad-dalilu alaihi qawluhu alaihi salam la tufadziluni ala Yunus ibn Matta. Dia yang mengadakan dalil ini. Sepokoknya kayaknya dalil. Dalilnya hadis ini yang maudhu'. Jangan kalian utamakan aku atas Yunus ibn Matta. Loh, sisi pendalilannya bagaimana? Yang dengarkan bingung. Faqilalahu ma wajhud dalil min hadzal khabar? Apa sisi pendalilan dari apa? Dari khabar ini, dari riwayat ini. Nah, baru dia qala la aquluhu hatta ya'khudhu dhaifi hadza alfu dinarin hatta ya'khudhu dhaifi hadza alfa dinarin yaqdi biha dainah. Aku tidak akan mengatakannya, aku tidak akan menjelaskannya sampai tamuku ini mengambil 1000 dinar sehingga dia bisa melunasi hutangnya. 1000 dinar, mahal ini taksirnya. Padahal 1000 dinar saat itu tentunya suatu uang yang sangat banyak. Nah, kemudian baru apa disebutkan akhir dari kisah ini asal muasalnya. 6. Dari sini kita ketahui, ikhwan, bahwasanya maksud Abu Al-Ma'ali dengan tafsirnya itu yaitu apa? Untuk menolak uluwullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, menolak sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala secara zat. Dan secara khusus, dia menolak istiwanya Allah di atas arsy. Karena ini keyakinan ahli kalam. Dan juga ini, ikhwan, termasuk apa? Termasuk salah satu, di antara yang terdepan dari ahli kalam, ahli filsafat, Mu'tazilah. Jadi dia menolak sifat ulu bagi Allah dengan hadis maudhu'. Makanya dibantah oleh Imam Ibn Abil Izz dalam syarahnya. Ini menunjukkan tentang kejahilan mereka dengan kalam Allah dan jahilnya terhadap kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam baik secara lafaz maupun makna. Qala fa inna hadzal haditsa bi hadzal lafzi lam yarwihi ahadun min ahli al-kutub allati yu'tamadu 'alaiha. Ini secara lafaznya. Kenapa? Karena hadis dengan lafaz seperti ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari kalangan para pengarang kitab-kitab yang bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai sumber yang valid dalam pengambilan hadis. Qala wa innamal lafdzul ladzi fis sahih. Adapun lafaz yang ada dalam as-sahih yaitu la yambaghi li 'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Adapun riwayat yang ada dalam as-sahih yaitu Nabi mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang hamba mengatakan ana khairun min Yunus ibn Matta, aku lebih bagus daripada Yunus ibn Matta. Jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi, paham? Kalau seorang mengatakan aku lebih utama daripada Yunus, tidak pantas. Karena Yunus Nabi, ya kan? Wa fi riwayatin man qala inni khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Tadi riwayatnya di Sahihain dari Abi Hurairah, juga datang dari Ibn Abbas. Dalam riwayat yang lain, siapa saja mengatakan aku ini sungguh lebih bagus daripada Yunus ibn Matta, maka dia telah dusta. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah. Juga dari Ibn Mas'ud dengan lafaz la yaqulanna ahadukum inni khairun min Yunus. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan aku lebih bagus daripada Yunus. Ada apa ini? Ada apa kok sampai Nabi melarang seperti ini? Qala wa hadzal lafdu yadullu 'alal umum, dan lafaz ini menunjukkan mana yang umum. La yambaghi li ahadin an yufaddila nafsahu 'ala Yunus ibn Matta. Ini maknanya, tidak pantas seorang pun untuk mengutamakan dirinya atas Yunus ibn Matta. Laisa fihi nahyul muslimin an yufaddilu Muhammad 'ala Yunus. Tidak ada pada hadis yang sahih di dalam Sahihain larangan kaum muslimin untuk mengutamakan Nabi Muhammad atas Yunus. Dia tidak, karena lafadznya umum. Fadzalika li'anna Allah Ta'ala qad akhbara anhu annahu iltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Ai فعل ما يلام عليه. Ya, demikian itu sebabnya kenapa kok sampai Nabi memberikan tanbih. Jangan sampai apa? Seorang mengatakan aku lebih utama daripada Yunus. Ya, demikian itu karena Allah telah mengkhabarkan bahwasanya ikan telah menelan Nabiullah Yunus wa huwa mulim, dalam keadaan beliau mulim. Apa makna mulim? Yaitu melakukan perbuatan yang dicela. Dalam keadaan beliau melakukan suatu perbuatan yang dicela sebab beliau tinggalkan kaumnya. Faltaqamahul hud wa huwa mulim. Wa qala ta'ala wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan dhannun, yaitu Nabiullah Yunus tatkala beliau pergi mughadiban, dalam keadaan mughadib, yaitu marah. 6. Dan beliau yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempitkan dia. Fadhanna an lan naqdir alaihi, maksudnya aiqana an lan nundayyiqa alaihi. Maka dia yakin bahwasanya kami tidak akan memberikan kesempitan padanya. Ini ketika beliau sudah di dalam perut ikan. Maka beliau pun berdoa di kegelapan yang bertingkat-tingkat di perut ikan, kegelapan perut ikan, kegelapan samudra, dan kegelapan malam. Berdoa alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Faqad yaqa'u fi nafsi ba'dil nas annahu akmal min Yunus. Perhatikan. Maka mungkin ya ada pada jiwa sebagian manusia menyangka berarti aku lebih sempurna daripada Yunus, aku lebih sabar, aku tidak sampai melakukan perbuatan yang dicela langsung oleh Allah. Paham? Di sini. Fala yahtaju ila hadzal maqam, sehingga tidak butuh untuk sampai dicaplok ikan seperti ini. Idza yaf'alu ma la yu'mal yulamu alaih, sebab dia tidak melakukan perbuatan yang dicela. Wa man dhanna hadza faqad kadzab. Siapa saja yang menyangka seperti ini maka sungguh dia telah berdusta. Bal kullu 'abdin min ibadillah yaqul maqala Yunus, bahkan setiap hamba dari hamba-hamba Allah mengatakan apa yang dikatakan oleh Yunus, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini seharusnya. Kama qala awwalul anbiya'i wa akhiruhum, sebagaimana telah mengatakan lafaz itu ya, awal dari nabi yaitu Nabi Adam dan yang akhirnya. Fa awwaluhum Adam, maka yang pertama kalinya dari para nabi adalah Adam. Qad qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, mengakui atas kedzaliman yang dilakukannya. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendzalimi jiwa-jiwa kami, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Wa akhiruhum wa afdaluhum wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala fil haditsis sahih haditsil istiftah min riwayati Ali bin Abi Talib wa ghairihi ba'da qawlihi wajjahtu wajhi ila akhirihi Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengakui atas apa kedzaliman yang dilakukan oleh dirinya. Jadi para nabi dari awal yang akhirnya mengucapkan itu. Nah, nabi mengucapkan di antaranya dalam doa istiftah. Nah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib. Lafadznya seperti disebutkan di sini dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Syahidnya apa? Anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku hambamu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Wa kadza qala Musa alaihi salam Demikian pula Musa alaihi salam mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi, wahai Rabbku sesungguhnya aku mendzalimi diriku, faghfirli, maka ampunilah. Maka Allah katakan, faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim, maka Allah pun ampuni Musa, sesungguhnya dia adalah ghafurur rahim. Wa aidan fa Yunus sallallahu alaihi wasallam lamma qila fihi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud fa nuhiya nabiyuna an at-tashabbuh bihi wa amarahu bit-tashabbuh bi ulil azmi haitsu qila lahu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Juga sebab Yunus, akhwan, ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama tadi yang mungkin menjadikan seorang apa merasa dirinya lebih bagus dari Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus disebutkan dalam ayat apa? Faltaqamahul hud wa huwa mulim. Nah, telah dijawab tadi. Juga alasan yang lain mungkin, ya, sebab Yunus, akhwan, dikatakan tentangnya fasbir li hukmi rabbik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan hukum Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud, jangan kamu menjadi seperti sahibil hud, yaitu seperti Nabi Yunus yang tidak bersabar. Nah, dilarang Nabi kita menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan untuk meniru ulul azmi minar rusul dari sisi kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar. Nah, faqad yaqulu man yaqul ana khairun min Yunus. Maka terkadang seorang yang mengatakan akan mengatakan, berarti aku lebih bagus daripada Yunus. Paham? Karena masih bersabar. Paham di sini sisi? Nah, yang mungkin menimbulkan seseorang merasa lebih bagus daripada Yunus. Walaysa lil afdali an yafkhara 'ala man duna, fa kaifa idza lam yakun afdal? Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is, tidak boleh bagi seorang yang utama untuk membanggakan dirinya atas yang di bawahnya. Maka bagaimana apabila dia bukan yang lebih utama? Kita ini siapa dibandingkan para nabi? Kok sampai membanggakan diri atas Yunus ibni Matta, padahal Yunus nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, kalau yang jelas keutamaannya lebih, tidak boleh membanggakan dirinya atas yang di bawahnya, maka bagaimana yang sebenarnya dia tidak punya keutamaan? Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebab sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap yang mukhtal dan fakhur, yang sombong dan congkak membanggakan dirinya di muka bumi. Taib. Wa fi sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uhiya ilayya an tawadda'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Diwahyukan kepadaku untuk kalian semua tawadduk sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain dan tidak mendzalimi seorang pun atas orang lain. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم. Maka di sini Allah melarang untuk apa? Untuk dibanggakan diri seseorang atas keumuman kaum muslimin. Di mana dia kemudian meremehkan keumuman kaum muslimin, aku lebih daripada fulan. Maka bagaimana dengan apa seorang membanggakan dirinya sehingga merendahkan nabi yang mulia? Farihadza qala la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, tidak pantas bagi seorang pun untuk mengatakan aku lebih bagus daripada Yunus ibn Matta. Fa hadza nahyun 'amun li kulli ahad an yatafaddala wa yaftakhara 'ala Yunus. Maka ini larangan yang umum untuk apa? Setiap orang dari apa? Dari mengutamakan dirinya dan membanggakan dirinya atas Yunus. Jadi dia utamakan dirinya atas Yunus, atau dia angkat dirinya, nah dia banggakan dirinya atas Nabiullah Yunus yang dia rendahkan. Ini dilarang. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا. Nah ini. Dan berkata Nabi, siapa saja mengatakan aku lebih bagus daripada Yunus bin Matta, maka sungguh telah dusta. Sebab seandainya taruhlah dia memang ditakdirkan lebih utama, maka perucapan ini, yaitu ucapan aku lebih utama, lebih bagus daripada Yunus, ini menjadikan dia apa? Kurang. Karena orang yang utama tidak akan seperti ini, paham? Tidak akan seperti ini. Sehingga dia apa? Menjadi orang yang dusta. Wa hadza la yaquluhu nabiyyun karim. Yang seperti ini tidak akan mengatakannya nabi yang utama, nabi yang mulia. Bal huwa taqdirun mutlaq, ay man qala hadza fa huwa kadzib. Bahkan ini apa? Ketetapan yang mutlak, bahwasanya siapa saja yang mengatakan seperti ini maka dia pendusta. Wa in kana la yaquluhu nabiyyun, walaupun tidak akan mengatakan yang demikian itu seorang nabi pun. Paham? Naam. Kama qala ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seperti yang Allah katakan, seandainya engkau melakukan kesyirikan maka sungguh amalanmu semua akan terhapus. Padahal Nabi mungkin tidak melakukan itu? Tidak, ya kan? Tidak akan mungkin. Tapi taruhlah seandainya melakukan kesyirikan, tidak peduli dia Nabi atau siapapun, mesti amalannya akan terhapus. Walaupun apa? Nabi kita mesti terjaga dari kesyirikan karena dia maksum. Paham di sini Wahyu? Maka demikian pula yang mengatakan aku lebih utama dari Yunus, maka dia telah dusta secara mutlak. Nah, taib. Seandainya mengatakan Nabi demikian, ya dia dusta. Tapi tidak akan mungkin, ya kan? Tidak akan mungkin para Nabi mengatakan seperti itu. Paham? Ini yang dimaksud bal huwa taqdirun mutlak. Taruhlah semua ada yang mengatakan seperti itu, mesti dia dusta dalam ucapannya. Kenapa? Karena seorang yang utama tidak akan mengatakan yang seperti itu. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam ma'suman min asyriki lakinnal wa'da wal wa'ida li bayani maqadiril a'mal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti terjaga dari kesyirikan, akan tapi na'am, wa'dun dan wa'id, yaitu suatu janji dan ancaman, itu datang untuk apa? Li bayani maqadiril a'mal, untuk menjelaskan kadar-kadar dari amalan-amalan. Sehingga kesyirikan secara mutlak menghapus amalan siapapun yang melakukannya. Paham? Makanya konteksnya atau khitabnya kepada Nabi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum dari terjatuh dalam kesyirikan. Baik. Kurang sedikit. Wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu waladi Adam li anna la yumkinuna an na'lama dhalika illa bi khabari. Nah, ini sudah selesai dari apa? Pensinkronan dengan lafaz na'am berhubungan dengan Nabi Yunus, ya kan? Lalu mungkin seorang mengatakan, lalu kenapa Nabi mengatakan aku adalah sayyid anak keturunan Adam? Maka dijawab di sini, hanyalah Nabi mengkhabarkan bahwasanya beliau sayyidu waladi Adam dikarenakan kita semua tidak akan mungkin mengetahui kedudukan yang agung ini kecuali dengan khabar dari beliau. Idza nabiyya ba'dahu yukhbiruna bi'azimi qadrihi indallah. Sebab tidak ada seorang nabi pun setelah beliau yang akan mengkhabarkan tentang keagungan kadar beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarana huwa bi fadailil anbiya'i qabla, sebagaimana beliau telah mengkhabarkan kita tentang keutamaan-keutamaan nabi sebelumnya. Nah, kita diberitahu kenapa? Karena nabi kita. Paham? Beliau nabi kita sehingga memberitahu kita tentang keutamaan nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau tidak memberitahu keutamaan beliau, siapa yang memberitahu keutamaannya? Ada enggak? Enggak ada, ya kan? Karena enggak ada nabi setelah beliau lagi. Paham? Walihada atba'uhu yaqulu wala fakhar. Oleh karena itulah para pengikut beliau walihada atba'uhu biqauli. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutkan setelah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, mengikutkan dengan perkataan beliau wala fakhar, tidak ada kesombongan. tidak ada pembanggaan diri terhadapnya. Tapi murni Nabi mengatakan itu untuk menunjukkan kepada umat tentang keutamaan beliau, sehingga tahu keutamaan nabinya. Paham? Baik. Kama jaa fi riwayat, sebagaimana datang dalam suatu riwayat. Qala hal yaqulu min mu'minin billahi wal yaumil akhir inna maqama alladhi usriya bihi ila rabbih wa huwa muqarrabun mu'azzamun muqarram kama qama alladhi ulqiya fi batnil huti wa huwa mulim wa aina al mu'azzamul muqarrabu min al mumtahanil mu'addam fa hadha fi ghayatit taqrib wa hadha fi ghayatit ta'dib. Lalu apakah seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Juwaini tadi? Ini sekarang membantah Juwaini. Apakah ada kemudian setelah penjelasan seperti ini, nah, ada seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengatakan sungguhnya kedudukan Nabi ketika beliau diisrakan, nah, kepada Rabbnya dalam keadaan dia didekatkan, diagungkan dan dimuliakan seperti kedudukan seorang yang dilemparkan ke dalam perut ikan dalam keadaan dia melakukan perbuatan yang dicela karenanya. Maka dari di sisi mana orang yang diagungkan dan didekatkan dibandingkan dengan apa seorang yang sedang diuji dan apa diajari agar apa? Agar lebih bersabar lagi. Nah, sebab yang ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghayatit taqrib, pada puncak kedekatannya yang tidak ada yang lebih dekat dari itu dari kalangan para anbiya sebelumnya. Sedangkan wa hadza yaitu Nabi Yunus fi ghayatit ta'dib, pada apa? Puncak teguran, sedang diajari, ditegur. Sehingga dia apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk betul-betul muhasabah, kemudian betul-betul mengetahui hal yang sepantasnya dilakukan. Tentunya sangat jauhnya tidak. Nabi dalam kondisi sangat tinggi, nah, dan dia memang pada kondisi sedang dimuliakan, dekat dengan Allah, sedangkan Nabi Yunus dalam kondisi apa? Sedang diuji. Maka membandingkan yang seperti ini tidak pantas sama sekali. Oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Juwaini akhwani fillah ini sesuatu yang sangat tidak pantas dan jawaban yang sangat apa? Sangat tidak benar. Fangdur ila hadzal istidlal li annahu bi hadzal ma'nal muharraf, ya. Nah, bi hadzal ma'na al muharrafil lafdhu lam yakulhu rasul. Perhatikan, fangdur, maka perhatikan. Ila hadzal istidlal, kepada istidlal ini, yaitu istidlalnya siapa? Siapa, Rifki? Hah? Juwaini. Li'annahu bihadzal makna. Nah, sebab sungguhnya dia dengan makna ini, yaitu bihadzal makna al-muharraf. Nah, bihadzal makna al-muharrafi al-lafdu. Al-lafdu sebagai apa? Hah? Apa bahasa Zaid? Naibul fa'il dari muharraf. Taib. Sebab pendalilan seperti ini, ikhwan, dengan makna yang telah apa? Yang dengan makna dari lafaz yang apa? Telah ditahrif, telah diubah. Lam yakulhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengatakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yuqawimu hadha ad-dalilu ala nafyi 'ulumillahi 'ulwillahi ta'ala an khalqihi al-adillah as-sahihah as-sarihah al-qat'iyyah ala 'ulumillahi ta'ala ala khalqihi. Apakah dan pendalilan dengan dalil yang sudah ditahrif, maknanya pun makna yang sangat jauh, itu mampu untuk apa? Untuk bisa mengimbangi nah, dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya yang datang dengan dalil-dalil yang sahih dan tegas yang pasti, nah, bahwa alasannya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas para makhluknya. allati tazidu ala alfi dalil, yang jumlahnya melebihi 1000 dalil. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam atau ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kama ya'ti al-isyaratu ilaiha 'inda qawli asy-syekh rahimahullah muhitun bi kulli syai'in wa fawqah. Insyaallah taala sebagaimana akan datang isyarat dalil-dalil tersebut ketika membahas perkataan Syekh muhitun bi kulli syai' wa fawqah. Insyaallah di sana kita bahas dalil-dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya ikhwan, tentunya dengan pendalilan yang diambil dari riwayat yang telah ditahrif, telah diubah lafadznya, yang Nabi tidak mengatakannya, tidak akan mungkin bisa mengimbangi untuk menolak tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dalil tentang tingginya Allah dalil yang sangat banyak, yang qat'i, yang pasti sudah. Naam, yang apa? Jumlahnya melebihi 1000 dari Tayyib barakallahu fikum. Jadi iskal tentang apa? Tentang masalah apa? Bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, pimpinannya, junjungannya para Nabi, yaitu Nabi yang paling utama. Beberapa iskal didatangkan di sini, nah, yang berhubungan dengan hadis-hadis yang datang ya kawan, maka dipahami dengan baik. Juga, hikmah Nabi mengatakan itu apa? Ini ditegaskan di akhir dengan penegasan yang bagus ya kawan. Nabi menjelaskan anna sayyidu waladi Adam bukan untuk apa? Untuk berbangga-bangga, untuk menyombongkan diri, enggak. Tapi untuk apa? Menjelaskan keutamaan beliau. Sebab kalau tidak ada yang menjelaskan keutamaan beliau, siapa lagi yang mau menjelaskan keutamaan beliau? Paham? Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Seandainya nabi-nabi sebelumnya tidak menjelaskan keutamaannya, tapi akan datang Nabi kita Muhammad menjelaskannya. Saya paham, Wahyu. Naktai bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.